Mitra bisnis Quick Yanggi berpandangan, tidaklah mengherankan jika pelaku usaha di tanah air mengutarakan niatan untuk melakukan mogok produksi, mengingat aksi mogok serta sweeping buruh telah berdampak signifikan pada kondisi keuangan perusahaan, sehingga jika dikalkulasi tidak berproduksi jadi lebih memberikan benefit dibandingkan terus berproduksi dengan resiko menjadi korban tindakan anarkis dari oknum buruh dan pekerja lantaran pemerintah cenderung tidak melakukan apa-apa dalam mengatasi persoalan ini. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, tampaknya pengusaha memang nyaris hopeless menghadapi tekanan pekerja, sementara pemerintahnya tak berperan apa-apa ya Pak? Lah itu dia. Dan yang Anda tanyakan tadi, pemerintahnya tidak berperan. Pemerintah itu diadakan untuk ketertiban, untuk macam-macam, tapi kita kan sudah lama mengetahui, sudah lama pemerintahnya kayak begini gitu kan. Kita bicara soal pemerintah aja itu sudah tidak ada apa-apanya, gitu. Tidak mampu apa-apa, gitu. Apa nggak ngeri di negara yang pemerintahnya tidak punya peran? Nah, menurut visi Bapak, seharusnya pemerintah berbuat apa? Oh, kalau seharusnya ya pemerintah mesti ambil tindakan dong. Jadi buruh yang mogok, oke, diatur. Tetapi kalau sweeping ya disikat. Disikat seperti apa, Pak Quick? Ini sweeping saja memaksa orang suruh mogok saja kan tidak boleh. Dimasukin terus paksa masuk, satpamnya diusir, disuruh minggir, paksa masuk, terus kemudian suruh berhenti kerja, suruh ikut. Kalau nggak mau gimana? Sehingga dengan demikian lebih baik kita langsung saja berpikir, pokoknya yang melanggar peraturan disikatlah. Baik Pak Quick, ada dugaan yang menyebutkan gencarnya aksi buruh belakangan ini diindikasikan ada kaitannya dengan pemilu 2014. Apa pendapat Bapak? Saya kira tidak ya. Tidak, 2014 berarti ada yang menggerakkan gitu. Tidak, saya kira. Kenapa tidak, Pak Quick? Saya kira tidak, menggerakkan buruh itu kan mahal. Mahal sekali itu. Kalau mereka sampai, ya ini sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau aturannya itu gimana saya sendiri nggak tahu. Kalau mogok itu bayar apa tidak? Di negara-negara yang sangat kapitalis, yang liberal itu, dulu kan itu tidak dibayar loh. Demikian Quick Yanggi. Benny Rahmadi, Pas FM.